Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Masih kita pada riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala al-musannif rahimahullah عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت wanita-wanita yang berziarah kubur. والمتخذين عليها المساجد, yang membangun di atasnya masjid-masjid dan memasang suruj untuk jamak dari siraj, pelita-pelita. Rawahu ahlus sunan. Qultu, saya katakan, berarti siapa? Syekh Abdurrahman al-Syekh. Wa fil babi hadis Abi Hurairah, dalam bab ini ada hadis Abu Hurairah, wa hadis Hasan ibn Thabit. Fa amma hadis Abu Hurairah farahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahaha, wa hadis Hasan akhrajah Ibn Majah min riwayat Abdurrahman ibn Hasan ibn Thabit an abihi qala la'ana Rasulullah sallam zuwarat al-qubur. Disebutkan fil bab, dalam bab ini ada hadis dari Abu Hurairah dari Hasan bin Thabit. Tetapi ternyata lafaznya berbeda. Disebutkan dengan tasdid di waw. Zawarat. Tentunya maknanya juga berbeda. Kalau zairat, wanita-wanita yang berziarah. Kalau zawarat, tukang ziarah. Yang senang dan terus-menerus berziarah. Hadis Ibn Abbas, hadha fi isnadihi Abu Saleh. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam sanadnya ada Abu Saleh maula Ummu Hani. Wa qad dha'afahu ba'dhum, telah didhaifkan oleh sebagian ulama. Wa wathaqahu ba'dhum, dan dithiqahkan oleh sebagian yang lain. Qala Ali ibn al-Madini an Yahya al-Qattan lam ara ahadan min ashabina taraka Abu Saleh. Tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabat kami yang meninggalkan hadisnya Abu Saleh maula Ummu Hani. Wa ma sami'tu ahadan minan nas, dan aku tidak pernah mendengar seorang pun dari manusia yaqulu fihi syai'an, yang berbicara tentangnya sedikit pun. Wa lam yatrukhu Syu'bah, tidak ditinggalkan oleh Syu'bah Amirul Mukminin fi hadis. Wala Zaidah. Wala Abdullah Ibn Uthman. Ini tokoh-tokoh penghafal kuat tidak meninggalkan beliau. Katanya demikian. Wa qala Ibn Ma'in laisa bihi ba'sun. Kata Ibn Ma'in, tidak mengapa padanya. Wa lihada akhrajahu Ibn Sakan. Oleh karena itu dikeluarkan hadisnya oleh Ibn Sakan di dalam sahihnya. Intaha min adh-dhahab al-ibriz. Dari Hafidh Al-Mizzi. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Wa qad jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallam min tariqaini. Bahwasanya telah datang riwayat dari Nabi SAW dari dua jalan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW la'ana zuwaratil qubur, melaknat tukang ziarah atau wanita-wanita yang selalu ziarah kubur. Wa dzakara hadis Ibn Abbas, dan disebutkan pula hadis Ibn Abbas. Tsumma qala wa rijalu hadza laisa rijalu hadza, tetapi rawi-rawi yang ini tidak sama, tidak setingkat dengan rawi-rawi yang itu. Falam ya'khudhu ahaduhuma 'anil akhar, yang ini tidak mengambil yang itu tidak mengambil yang ini. Artinya jalan tersendiri. Walaysa fil isnadaini man yuttaham bil kadhib. Dan sanad dari kedua jalan tadi, yang berbeda tadi, yang orang-orangnya juga berbeda, tidak ada seorang pun yang yuttaham bil kadhib, yang tertuduh dengan dusta. Wa mislu hadha hujjatun bila raib. Hadis yang seperti ini hujjah, tidak ada keraguan padanya. Tapi tadi ada yang mendhaifkan. Kalau ini nazar, jalannya berbeda. maka yang ini terdukung dengan yang ini, yang ini terdukung dengan yang itu. Kalaupun benar, walaupun tidak sepakat, kalau dia dhaif. Kalaupun benar lemah hafalannya, kali ini dia benar. Buktinya, dari jalan lain juga sama kalimatnya. Barakallahu fikum. Wa hadha min ajwad al-hasan. Maka yang seperti ini adalah yang terbaik dari hadis hasan. Hadis hasan bertingkat-tingkat. Ini yang terbaiknya. Alladhi syaratahu Tirmidzi. Yang terbaik dari hadis hasan yang disyaratkan oleh Tirmidzi. Fa innahu ja'ala al-hasan, karena Tirmidzi menyebutkan hadis hasan itu diantaranya adalah ma ta'addadat turuquhu wa lam yakun fihi muttaham. Kalau yang rawahu thiqatun thabit an mithlihi muttasil sanad ghairu mu'allalin wala syadz, ala bila khilaf, hadisun sahih. Tetapi kalau ada hadis yang tidak seperti itu, hifadznya, hafalannya, dia bukan pendusta, tidak. Orang itu terpercaya, jujur, tapi karena hafalannya kurang, kadang-kadang suka salah. Atau karena lemah hafalannya, kadang-kadang keliru. Yang seperti ini, kalau berbilang jumlahnya, dan orang-orangnya tidak muttaham, kata Tirmidzi, itu hadis hasan. Kata Syekhul Islam, kalau itu definisi hadis hasan menurut Tirmidzi, maka yang ini, yang bersama kita ini, ajwadul hasan, yang paling bagusnya dari hadis hasan. Karena dhaifnya pun tidak sepakat. Sudah kita baca tadi ucapan para ulama tentangnya. Bahwasanya sebagian mengatakan thiqah, sebagian mengatakan dhaif. Tetapi kemudian dikatakan, aku tidak melihat, kata Yahya al-Qattan, dari sahabat-sahabat kami yang meninggalkan hadisnya Abu Saleh, Maula Ummu Hani. Demikian pula dikatakan ma sami'tu ahadan minan nas, aku tidak pernah mendengar seorang pun dari manusia yang menyatakan bahwa dia begini dan begitu. Dah, bahkan tidak ditinggalkan oleh tokoh-tokoh besar dari ahlul hadis. Syu'bah tidak meninggalkan hadis Abu Saleh. Zaidah tidak meninggalkan hadis Abu Saleh. Abdullah ibn Uthman tidak meninggalkan hadis beliau. Maka kalau demikian keadaannya, kalau mau dikatakan hasan, ini yang paling tingginya dari derajat hasan. Kalau hasan itu bertingkat-tingkat, maka ini dikatakan adalah ajwadul hasan. Karena Tirmidzi menyatakan al-hasan ma ta'addadat turuquhu wa lam yakun fihi muttaham. Artinya muttaham bil kadzib. Karena Tirmidzi menyatakan bahwa yang namanya hasan adalah yang berbilang jalan-jalannya dan tidak ada yang tertuduh dengan dusta. Walam yakun syadzan, dan tidak syadz. Ai tidak mukhalif lima huwa asbat minhu. Artinya tidak menyelisih apa yang lebih sabit dengan nukilan yang lebih siqat. Kalau bertentangan dengan yang lebih sahih, jangankan begini keadaannya. Yang sahih pun, kalau bertentangan dengan yang lebih sahih, kita akan katakan ini syadz. Nah, barakallahu fikum. Wahadal hadis, ta'addadat turuqu, hadis ini berbilang jumlahnya, jumlah jalan-jalannya. Walaysa fiha muttaham, dan tidak ada pula padanya yang tertuduh dengan dusta. Wala khalafahu ahadun minas siqat, dan tidak menyelisihi riwayat-riwayat dari siqah, atau riwayat-riwayat dan dari man huwa awthaq minhu. Tidak ada. Tidak ada penyelisihan terhadap rawi-rawi yang lebih siqah. Hadza law kana min sahibin wahid. Ini kalau dari satu jalan, atau dari maksudnya dari muara yang satu. Fa kaifa idza kana hadza rawahu an sahibin, bukan dari satu sahabat saja muaranya. Ada dari Abu Hurairah, ada dari Ibn Abbas. Bahkan jalannya sangat berbeda dan itu tentunya saling mendukung. Wa dzaaka an akhar, yang ini dari satu sahabat, yang itu dari sahabat lain. Sahabat Ibn Abbas, sahabat Abu Hurairah, dan sahabat Hassan Ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Fahada kulluhu yubayyin anna al-hadith fil asli ma'ruf. Dan ini menjelaskan bahwa hadis di dalam asalnya berarti ini adalah hadis yang ma'ruf, yang didengar oleh para sahabat tadi. Walladhi rakhasu fi ziyarah, i'tamadu ala ma ruwiya an Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun yang membolehkan wanita ziarah kubur, karena mereka menyandarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Inna annaha zarat qabr akhiha, bahwa Aisyah pernah menziarahi kuburan saudaranya Abdurrahman radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Abdurrahman dan Aisyah, anaknya Abu Bakar. Wa qalat, Aisyah berkata, innaha zarat qabr akhiha Abdurrahman wa qalat law shahidtuka ma zurtuka, kalau saja aku menemui, menyaksikan engkau, aku enggak akan menziarahimu. Wa hadha yadullu ala anna ziyarah laysat mustahabbah lin nisa, dan ini menunjukkan bahwa yang namanya ziarah bagi wanita tidak dianjurkan. Kama tustahabbu lirrijal, tidak seperti yang dianjurkan bagi laki-laki. Nabi menyatakan ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Idlau kana kadzalika lastahabbat ziyaratahu. Kalau demikian keadaannya, kalau wanita juga dianjurkan, maka Aisyah tidak akan berkata seperti tadi, lau syahidtuka mazurtuka, kalau aku sempat menyaksikanmu, aku enggak akan menziarahimu. Enggak akan berkata begitu kalau ziarah bagi wanita dianjurkan. Sawaun syahidatuhu amla, sama saja apakah menyaksikan atau tidak menyaksikan ketika wafatnya, beliau akan ziarah kalau memang dianjurkan. Hadis riwayat. Ada riwayat lain, Aisyah kembali dari ziarah, ada yang bertanya, ayu ummul mu'minin, dari mana engkau? Ini terheran-heran, kenapa wanita kau ziarah? Min qabri akhi, dari kuburan saudaraku. Bukankah Rasulullah SAW melarang wanita berziarah? Dijawab oleh Aisyah, iya. Tapi kemudian berkata, ala fazuruha, fa innaha tudzakirukum bil maut. Khanifidina azakumullah. Berarti beliau menganggap atau memahami radhiyallahu ta'ala anha, bahwa kalimat kuntu nahaitukum bagi wanita juga. Dulunya dilarang, kemudian sekarang silakan ziarahilah. Ikhwanifiddin, a'azakumullah, disinilah kemudian terjadi perselisihan para ulama. Dan diantara yang berbicara adalah Syekh Al-Albani, yang kemudian mendudukkan dua lafad tadi, yang ternyata lafadnya berbeda. Yang satu zairat, yang ini zuwarat. Yang dilaknat zuwarat, bukan zairat. Beliau menyebutkan yang lebih sahih adalah zuwarat. Adapun zairat di bawahnya masih ada pembicaraan padanya. Sehingga beliau menyatakan la'anallah zuwarat al-qubur. Allah melaknat atau Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita tukang ziarah. Adapun kalau yang tidak demikian sesekali seperti Aisyah, tidak termasuk. Nah, ala kulli hal, paling tidak berarti wanita dibedakan dari laki-laki. Famas sabab, famal illah, wal hukmu yaduru ma'al illah. Apa itu kaidah atau usul fiqih? Hah? Kaidah, bukan usul fiqih. Dimana? Karena bukan berbicara tentang tarkib al-lughawi, begitu. Enam. Setiap hukum mesti berkait dengan masalah alasannya. Alasannya berbeda, hukumnya berbeda. Tayyib. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW melarang, tidak menganjurkan wanita ziarah kubur karena dikhawatirkan mereka lebih lemah hatinya, lebih lemah jiwanya. Dikhawatirkan kemudian mereka berbuat sesuatu yang tidak tepat atau bahkan yang jelek atau kufur. Demikian pula dikhawatirkan mengucapkan kalimat-kalimat keluhan yang melampaui batas atau meratap atau berbuat sesuatu yang tidak boleh. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga wanita tidak dianjurkan untuk ziarah kubur apalagi zuwarat. Maka akan sampai pada hadis tadi atau terkena hadis tadi, la'anallah zuwarat al-qubur. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman al-Syekh, fa'ala hadha, falahujjata fihi liman qala bil-rukhas, atau bil-rukhsah. Dengan ini, maka tidak ada dalil bagi mereka yang membolehkan secara mutlak wanita berziarah kubur. Wa hadha siyaq li hadits Aisyah, konteks hadisnya dari Aisyah diriwayatkan oleh Tirmidzi dari riwayat Abdullah ibni Abi Mulaikah radhiyallahu ta'ala anha, wa huwa yukhalifu siyaq al-Athram lahu, dan itu menyelisihi konteks hadis yang diriwayatkan oleh Al-Athram dari Aisyah. An Abdullah ibn Abi Mulaikah aydan anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha aqbalat data yaumin minal maqabir. Aisyah pernah datang suatu hari dari perkuburan. Kata Abdullah ibn Abi Mulaikah, qultu laha, aku katakan padanya, ya ummul mu'minin, alaysa nahar Rasulullah sallam an ziyaratul qubur, bukankah Rasulullah sallam melarang ziarah kubur? Faqalat na'am, kata Aisyah, iya melarang. Naha an ziyaratul qubur thumma amara bi ziyaratiha, tetapi kemudian menyuruh untuk ziarah. Isyarat dari beliau kepada hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil maut. Fa ajaba Syekhul Islam an hadha, Syekhul Islam menjawab hal ini, faqala wala hujjata fi hadits Aisyah, enggak ada alasan dengan hadis Aisyah ini, atau tidak ada hujjah dengan hadis Aisyah. Fa innal muhtaj 'alaiha ihtajja bi annaha aw bin nahy al-'am, karena yang memakai hujjah atasnya, dia berhujjah dengan larangan yang umum pada fa'at dzalik. Karena pakainya larangan umum, Rasulullah SAW melarang ziarah kubur, maka Aisyah memahami, iya, dulu dilarang, kemudian diperbolehkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena yang dipakai oleh yang berhujjah pada Aisyah adalah dalil am. Rasulullah SAW melarang ziarah kubur sama sekali. Maka dibantah oleh Aisyah, iya, pernah tidak boleh, tetapi kemudian dibolehkan dan disuruh. Fadafa'a dzalika bi anna an-nahy mansukh. Maka Aisyah menjawab bahwa larangan telah terbatalkan. Larangan ziarah kubur telah terbatalkan. Walam yadhkur lahal muhtaj an-nahyil khas bin nisa. Tidak disebutkan larangan khusus bagi para wanita. Alladhi fihi la'nahunna 'ala ziarah, yaitu larangan yang sampai ada laknat di dalamnya. Baik. Yubayyinu dhalika qawlaha qad amara bi ziyaratiha. Maka diterangkan dari ucapan Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan ziarah secara umum. Fahadha yubayyinu annahu amara biha amran yaqtadil istihbab. Berarti terkandung dalam ucapan hadis yang dibacakan oleh Aisyah bahwa ziarah kubur dibolehkan secara umum dan diperintahkan dengan perintah istihbab. Barakallahu fikum. Ini juga dengan kaidah. Kalau ada perintah setelah larangan, maka itu maknanya boleh. Usul fikih atau kaidah fikihnya? Hah? Kawaid lah, usul. Usul, karena dari tarkib lugawi. Dari tarkib lugawi. Kalau ada perintah setelah larangan, maknanya apa? Mubah. Seperti orang ihram tidak boleh berburu. Kemudian tiba-tiba dikatakan setelah, wa idha halaltum, kalau sudah tahalul, fastadu, silakan, berburulah. Dari mana kata silakan? Di situ enggak ada kok. Iya, tapi terpahami dalam usulul fiqh, kalau yang tadinya tidak boleh, kemudian kerjakanlah, arti boleh. Atau terkesan tidak boleh, seperti ya Rasulullah, ana tadawa, apakah kita boleh berobat? Terkesan tidak boleh. Maka Nabi menyatakan, tadawa, berobatlah kalian. Fa'innallaha la yada' da'an illa wada'a ma'ahu shifa' au dawa', karena Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan pula obatnya. Kalimat tadawa fil amr, apakah itu perintah? Wajib? Tidak. Maknanya silakan. Demikian pula di sini, ana fazuruha, tadinya tidak boleh, kemudian sekarang silakan ziarahilah. Bukan harus. Karena kalimatnya dengan fi'il amr setelah larangan. Berarti amran yaqtadir istihbab. Berarti hanya sebatas anjuran, bukan keharusan, walaupun pakai kata perintah. Fazuruha. Wal istihbabu innama huwa thabitun lirrijali khasah. Masih kata Syekhul Islam, tetapi anjuran tersebut sesungguhnya adalah untuk laki-laki saja. Walau kanat ta'taqidu anna an-nisa ma'murat bi ziyaratil qubur, lakanat taf'alu dhalika kama yaf'aluhu ar-rijal. Kalau saja wanita juga diperintahkan seperti itu, dianjurkan untuk ziarah kubur, niscaya Aisyah akan melakukannya seperti yang dilakukan laki-laki. Kenyataannya, Aisyah berkata, kalau saja aku sempat bertemu dengan beliau sebelum wafatnya, mungkin aku tidak ziarahi dia. Lafaz yang tadi. Menunjukkan apa? Menunjukkan beliau hampir-hampir tidak pernah ziarah kecuali karena enggak sempat bertemu dengannya ketika wafatnya. Lau syahiduhu, kalau aku sempat menyaksikannya, aku enggak akan menziarahinya. Ini barakallahu fikum, lakana taf'al dhalika kama yaf'aluhu rijal. Kalau dibolehkan, Aisyah enggak akan begitu. Niscaya akan melakukan seperti laki-laki. Walam taqul li akhiha mazurtuka. Tidak akan berkata kepada saudaranya, kalau aku sempat menyaksikanmu, aku enggak akan menziarahimu. Enggak akan berkata begitu. Taib. Ini di luar pendapat yang tadi ya, yang sudah kita sebutkan dari Syekh Al-Albani. Wal-la'nu sarihun fit tahrim. Kalimat la'an, kalimat la'anat, itu sangat tegas sekali merupakan larangan. Wal-khitabu bil-izni fi qawlihi fazuruha. Sedangkan ucapan yang mengizinkan ziarah dengan kalimat fazuruha, lam yatanawalan nisa, tidak termasuk perempuan di dalamnya. Limadha? Lianna lafdhul 'am idza jaa takhsis khussa. Lafaz umum kalau ada pengkhususan maka yang 'am tadi dikhususkan. Hadza usul fiqh. Naam. Falam yadkhulna fil hukm an-nasikh. Berarti para wanita tidak termasuk yang dimansuhkan dari larangan, tetap dilarang. Ala fazuruha. Tetapi dalam hadis lain, Allah melaknat para wanita yang ziarah kubur. Berarti, silakan ziarahi. Kecuali kalian, wahai wanita. Karena dikatakan, Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Ini menurut beliau. Kalau menurut apa yang kita anggap rajih, atau saya anggap rajih, zuwarat. Yang dilaknat adalah zuwarat, yang tukang ziarah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wal'ammu. Idza 'urifa annahu ba'da al-khass lam yakun nasikhan lahu 'inda jumhur al-ulama. Yang umum kalau diketahui bahwa itu adalah setelah khusus maka dia tidak termasuk yang kena nasakh, tidak terbatalkan larangannya 'inda jumhur al-ulama, demikian menurut jumhur para ulama. Dan itulah mazhab Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad dalam ashar riwayatain, dalam dua, salah satu dari dua riwayat yang masyhur dari beliau. Wa huwa al-ma'ruf 'an ashhabi, dan itu yang ma'ruf dari sahabat-sahabat beliau, artinya ulama di madhab Hambali. Fa kaifa idza lam yu'lam anna hadha al-'am ba'da al-khass, apalagi tidak diketahui bahwa 'am itu ba'da al-khass. Apalagi tidak diketahui bahwa yang 'am itu ba'da al-khass. Jangan-jangan 'am dulu baru khass. Pertama, pertama larangan. Dalil pertama, yang namanya nasikh dan mansukh harus diketahui tarikhnya. Yang lebih dulu terbatalkan dengan yang belakangan. Kemudian datang nasikh. Ala fazuruha. Ini jelas diketahui. Dari lafadz hadisnya diketahui. Kuntu. Kuntu itu berarti lampau. Nahaitukum. Larangan. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Kemudian ala fazuruha. Ala fazuruha. Taib, di mana letak hadis la'anallah zairatul kubur atau zuwaratul kubur? Di sini atau di sini? Fazuruha. Taib. La'anallah zuwaratul kubur di mana? Kalau di sini. Kemudian setelah itu ala fazuruha. Misalnya dilarang laki-laki dari ziarah kubur. Perempuan juga dilarang. Apalagi perempuan dilaknat dan ziarah kubur. Setelah itu, Nabi berkata, ala fazuruha. Kuntu nahaitukum. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahilah. Pertanyaannya sekarang. Yang tadi sudah ada laknat sebelum ala fazuruha. Terbatalkan dengan hadis ini atau tidak? Hah? Dilaknat para wanita. Terus habis itu, dulu aku melarang ziarah kubur. Sekarang silakan ziarahilah. Kata madhabnya Syafi'i dan salah satu dari pendapat Imam Ahmad dan itu yang didukung oleh ulama di madhabnya. Bahwasanya dia tidak terbatalkan. Walaupun lebih dulu datangnya. Limana? Karena para laki-laki dilarang, para wanita dilaknat. Kemudian Nabi menyatakan, aku dulu melarang ziarah kubur. Sekarang silakan ziarahilah. Berarti yang terbatalkan hanya yang dilarang. Kalau dilaknat tidak. Mengapa? Beda hadisnya. Beda ucapannya. Beda yang ini larangan, yang ini laknat. Ala fazuruha kuntu nahaitukum. Kalau saja kuntu nahaitukum wa al'anukum misalnya. Itu baru ini ikut mansukh. Ini tidak. Tidak mansukh. Kata beliau, Syekh Abdul Rahman menukil ucapan Syekhul Islam, kalaupun dia lebih dulu dari ini, tetap tidak termansuhkan karena lafadznya berbeda dan kandungannya berbeda. Apalagi tidak diketahui apakah ucapan di sebelumnya atau sesudahnya. Jangan-jangan sesudahnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Sekarang silakan ziarahilah. Dan ingat, Allah melaknat para wanita yang ziarah kubur. Itu lebih gampang lagi. Yang ini am, yang ini khas. Apa kaidahnya dalam usul fiqih? Al-umum. Yujra ala umumihi hatta ya'ti at-takhsis. Dilangsungkan secara keumumannya, semua boleh ziarah kubur. Silakan. Kecuali wanita. Karena Nabi menyatakan la'anallahu ziyaratul kubur. Qul inna a'udzubikumullah. Alhamdulillah mudah terpaham. Kita baca sekali lagi lafadznya agar kalian bisa memahami lafadz dari beliau. Qala wal la'nu sharih fi at-tahrim. Dan khitab bil idzin dan ucapan tentang izin ala fazuruha lam yatanawal an-nisa, tidak termasuk wanita. Falam yadkhulna fil hukmin nasikh, tidak masuk dalam hukum pembatalan. Mengapa? Wal 'ammu idza 'urifa annahu ba'da al khas, yang 'am tadi kalau diketahui itu ba'da al khas, lam yakun nasikhan lahu 'inda jumhur al ulama, tidak terkena nasikh menurut jumhur ulama. Yang khas ini kan tadi am, larangan am. Terus ada yang khos, dilaknat. Ini tidak terkena pembatalan. Tidak terkena nasakh. Dan itu mazhab Syafi'i. Mazhab Ahmad dalam salah satu dari dua pendapat yang masyhur. Dan itu yang ma'ruf dari murid-muridnya. Dari ulama di mazhabnya. Fakaifa idza lam yu'lam. Maka bagaimana pula kalau ternyata tidak diketahui. Anna hadzal 'am ba'dal khos. Enggak diketahui bahwa yang am itu ba'dal khos. Jangan-jangan sebelum khos. Itu qad yakunu qawluhu la'anallah. Karena bisa jadi ucapan la'anallah zuwaratil qubur. Jangan-jangan ba'da idnihi lirrijal. Jangan-jangan setelah diizinkan bagi laki-laki fiziarah. Ala fazuruha. Setelah itu la'anallah zuwaratil qubur. Allah melaknat para wanita yang menziarah kubur. Wa yadullu ala dhalik. Dan yang menunjukkan hal itu. Anahu qaranahu bil muttakhidina alaiha al-masajid wa suruj. Yang lebih-lebih lagi. menunjukkan bahwa laknat itu bukan di sini tempatnya, tapi setelah izin. Apa yang membuktikan kalau ini setelah izin? Karena tarikh tidak diketahui sebelum apa sesudah ala fazuruha. Tetapi barakallahu fikum, bisa lihat tanda-tandanya kalau yang ini terakhir. Mengapa? Karena digandengkan dengan larangan menjadikan masjid dan dilarang membuat pelita-pelita. Yang berarti kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kekhawatiran kalau kuburan akan diagungkan atau kuburan akan dibikin seperti ini, seperti ini. Dan itu kapan diucapkan Rasulullah SAW? Ketika akan wafatnya. Jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Kapan? Di akhir ketika akan wafatnya. Rasulullah SAW menutup wajahnya dan muka kembali. La'anallahu al-yahud. Allah melaknat Yahudi. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Juga terakhir. Ketika sakitnya. Maka digandengkannya di sini ada isyarat. Kalau ini belakangan. Ya dulu ala dhalik. Annahu qaranahu bil muttakhidina alaiha al masajid. Karena beliau menggandengkannya, mengiringkannya bersama larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan juga larangan untuk memasang pelita-pelita, lampu-lampu di sana. Wa ma'lumun anna ittikhadz al-masajid. Dan sudah maklum bahwa larangan untuk menjadikan kuburan sebagai masjid dan larangan untuk memasang pelita-pelita yang dilarang tersebut adalah perkara yang muhkam tidak terbatalkan. Muhkam itu artinya tidak terbatalkan. Tidak mansukh maksudnya. Kama dalat alaihi al-ahadithu sahihah. Sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih. Wa kadzalikal akhir. Demikian pula yang terakhir. Adalah larangan untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Larangan untuk memasang pelita-pelita. Dan ternyata dibarengkan bersamanya. Larangan wanita untuk banyak-banyak ziarah kubur. Karena lafaz yang lebih sahih, ziwaratil kubur. Wassahih anna nisa lam yadkhulna fil idni fi ziaratil kubur. Berarti yang benar adalah bahwa wanita tidak termasuk yang diizinkan dalam ziarah kubur dengan kalimat ala fazuruha. Itu tidak termasuk wanita. Tidak termasuk wanita. Li'iddati awjuh, karena beberapa sisi. Ahaduha, salah satunya, anna qawlahu fazuruha sighatu tadkir. Kalimat fazuruha itu bentuknya bentuk mudzakkar. Wa inama yatanawwal an-nisa aydan ala sabil at-taghlib. Bisa pula memasuki para wanita atau mencakup para wanita, tetapi dari taghlib, bukan dari asal kalimah. Dari taghlib. Lakin hadza fihi qawlan, tetapi ini ada dua pendapat. Qila innahu yahtaju ila dalilin munfasil. Dikatakan bahwa itu perlu ada dalil munfasil bahwa larangan tersebut mencakup pula para wanita. Maka kita akan katakan kenapa pakai mudzakkar litaghlib. Wa hina idzin fayahtaju tanawul dzalika an-nisa. Berarti kita membutuhkan dalil lain yang menyatakan bahwa ini untuk perempuan juga dengan dalil hadis ini. Dalil munfasil. Wa qila innahu yuhmal ala dhalika inda al-ithlaq. Tetapi ada pula yang berkata bahwa lafaz yang mudzakkar mencakup perempuan secara hukum asalnya secara mutlak. Artinya kalau tidak ada dalil apapun maka maknanya dua-duanya. Wa awfum lafaznya lafaz mudzakkar. Kecuali kalau ada keterangan bahwa itu khusus laki-laki tanpa perempuan. Ada yang sebaliknya, tidak, hukum asalnya laki-laki. Kecuali kalau ada dalil bahwa itu litaghlib untuk wanita juga. Wallahu ta'ala a'lam. Minha anna Nabi SAW allal al-idhn lirrijal. Yana dhalika yudhakirukum, yudhakirul maut, wa yuraqqiq qalb, wa tadma'al ain. Nabi mengucapkan dalam hadis tersebut, dan memberikan alasan-alasan. Dan alasan tersebut cocok untuk para wanita. Saya ringkaskan saja karena habis waktunya. Nanti kita baca ulang. Baik. Apa alasan-alasannya? Agar mengingat mati. agar melembutkan hati, agar mencucurkan air mata. Ini barakallahu fikum cocok buat laki-laki. Kalau buat perempuan tidak pas. Mengapa? Hatinya udah terlalu lembut. Khawatir kelembutan, kebablasan. Sudah banyak menangis, gampang menangis. Kalau dikatakan yuraqqiqul qalb wa tadma'al 'ain, takut kebablasan juga. Berarti ini cocoknya pembicaraan untuk laki-laki. Kalian yang kurang menangis, kaku hatinya, kurang raqiq, kurang lembut, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, ala fazuruha, fa innaha yuraqqiqul qalbi, akan melembutkan hati yang keras. Wa tadma'ul 'ain, akan membuat air mata menangis. Ila akhir. Minha anna ma dhakaru Aisyah, عن عائشة وفاطمة رضي الله تعالى عنها معارض بما ورد عنها في هذا الباب. Apa yang diriwayatkan dari Aisyah dan Fatimah bertentangan dengan hadis ini. Hadis la'an Allah dan hadis ala fazuruha turaqqiq ila akhir. Tidak tepat. Wa minha sisi berikutnya anna qawla sahabi wa fi'lihi laysa hujjah. Bahwa ucapan sahabat atau perbuatan seorang sahabat tidak bisa mengalahkan dalil yang sifatnya nassan, sarihan dari Rasulullah SAW. Ini pendapat-pendapat. Misalnya Ibn Abbas, kalau aku berpendapat. Aisyah, kalau aku demikian berpendapat. Kemudian ada dalil. Maka yang ini tidak bisa mengalahkan yang itu. Yang sedang kita baca, dalil dari Nabi. Termasuk la'anallah. Sedangkan tadi perbuatan sahabat. Walaupun Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi statusnya qaulu sahabi atau sahabiyah tidak bisa mengalahkan dalil yang merupakan nassan sharihan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada lagi? Baik, itu beberapa sisi yang menyebabkan atau menunjukkan bahwa hadis ala fazuruha tidak membatalkan la'anallah zuwarat al-qubur. Nah, berarti wanita tetap diperingatkan untuk jangan banyak-banyak ziarah kubur. Bahkan dikatakan jangan kalian dan tidak dianjurkan untuk ziarah kubur. Karena mereka lemah, karena mereka mudah menangis, bahkan meratap. Karena mereka dikhawatirkan akan mengucapkan kalimat yang tidak tepat. Seperti ketika mereka menangis dan mengatakan kenapa harus mati. Itu sudah kalimat yang menentang takdir. Kenapa kok anakku yang diambil? Kenapa tidak si fulan? Protes pada Allah SWT. Atau dengan kalimat engkau kejam. Menyalahkan Allah SWT. Ini para wanita.